Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu ayyakum minan nar. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi kajian kita, pembelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membaca dan mendengarkan bagaimana terjadinya kesyirikan di negeri yang mulia, di tanah haram, yakni di Makkah, yang mana diketahui bahwasannya Makkah ketika itu adalah negeri yang tegak di sana tauhid. Yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam. Sampai turun-temurun dari generasi ke generasi, sampailah muncul suatu kurun, suatu zaman di mana terjadi kesyirikan yang dibawa oleh seseorang. Siapa yang membawa kesyirikan di negeri tersebut? Indak ya Ubay. Siapa? Salman, Indak. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Dia pergi ke daerah Syam, yang mana di sana penduduk Syam memiliki sebuah ritual. Di antara ritual yang ada di negeri Syam, mereka menyembah berhala, yang mana itu dianggap sesuatu yang baik. Menurut Amr bin Luhai, itu adalah perkara yang baik menurut anggapan dia. Sehingga karena dia menganggap itu baik, maka dia ya membawa berhala ke Makkah. Berhala apa yang dibawa? Farih. Berhala apa yang dibawa Amr bin Luhai? Muawiyah. Naufal. Hubal. Nah, dibawa. sehingga ketika ya berhala itu dibawa, mereka orang-orang Makkah ketika itu karena menjadikan Amr bin Luhai sebagai panutan pengikut yang mereka anggap dia adalah orang yang ya seorang ulama yang memang dikatakan Amr bin Luhai ini adalah orang yang ya semangat dalam beribadah, semangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga mereka menjadikan Amr bin Luhai ya sebagai ulama di sisi mereka. Ini sudah kita baca kemarin. Maka dari sini kita mendapatkan faedah keterangan ya akan bahaya ulama afsu, ulama yang jelek yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran kebinasaan. Dan itu terjadi ya ketika Amr ibn Luhai dianggap sebagai tokoh di kalangan mereka dan ya membawa keyakinan yang keyakinan tersebut dia anggap itu sesuatu yang baik ya karena sudah terlanjur taklid, terlalu cinta kepada Amr bin Luhai, seorang mereka tidak bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Nah, dan ini juga bahaya dari yang namanya taklid. Ketika sudah ya fanatik, terkadang seorang tidak bisa membedakan antara al-haq dan yang batil. Nah, dan keadaan mereka orang-orang penduduk Makkah ketika itu terus keadaannya seperti itu dan diikuti pula oleh penduduk Hijaz. Nah, terus mereka seperti itu. Nah, sampai pun meninggal Amr bin Luhai jauh zamannya. Kemudian karena ya mereka di atas kegelapan, mereka di atas kesesatan, mereka di atas sesuatu yang gelap gulita, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, hatta ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umat, menerangkan, memberi petunjuk, membimbing mereka untuk mengajak mereka untuk kembali lagi mengikuti agama nenek moyang mereka yang benar, yang hakiki, yakni Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Bidini Ibrahim alaihissalam wa ibtal ma ahdathahu Amr ibn Luhai. Mengajak mereka untuk kembali kepada agama yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim, yakni menyembah kepada Allah semata dan menghancurkan pemikiran yang dibawa oleh Amr bin Luhai, membantah perkataan-perkataannya, pemikiran-pemikirannya, keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka. Wa kanatil jahiliyah ala dhalik wa fihim baqaya min dini Ibrahim lam yatrukhu kullahu. Nah, dan mereka terus berada di ya masa-masa jahiliyah, masa-masa yang kebodohan merata, kejelekan, kegelapan menyebar. Terus mereka dalam keadaan seperti itu. Walaupun masih baqaya min dini Ibrahim, tersisa dari sisa-sisa agama Ibrahim alaihissalam. Nah, lam yatrukhu kullahu, ya, masih ada pada diri mereka. Wa aidan yadhunnuna annama hum alaihi wa annama ahdathahu amr bid'atun hasanatun. Yang lebih parahnya lagi, mereka, ya, menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu bid'ah hasanah. Apa yang mereka yakini yang dibawa oleh Amr bin Luhai itu adalah bid'ah hasanah, kata mereka. La tughayyiru dina Ibrahim, yang mana itu bukan merubah agamanya Nabi Ibrahim wal iyadu billah, ya, kerusakan, kejelekan, ya, kesyirikan, kekufuran dianggap sesuatu bid'ah, dan itu bid'ah hasanah. Padahal, ya, Nabi Ibrahim, Ismail mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah saja. Nah, karena sudah kejelekan, kejahilan merata, ya, sesuatu yang batil dianggap bid'ah hasanah. Dan enggak sampai di situ, ya, sampai mereka berani merubah-rubah syariat yang dibawa oleh, ya, nenek moyang mereka Ibrahim, yang datang dari Allah, mereka rubah. Lihat, wakanat talbiyatun nizar, dan adalah talbiyahnya nizar, ya, siapa itu nizar? Yakni suku Bani Nizar, buyut-buyutnya Nabi SAW. Nah, dirubah talbiyahnya ketika mereka melaksanakan, ya, manasik haji dan umroh, ya, talbiyahnya itu dirubah. Labbaika la syarika la illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Nah, mereka katakan labbaika la syarika la, kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Illa, sudah sampai di sini, ya, benar, ya, masih benar. Nah, kemudian ditambah lagi, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang pantas bagimu. Tamlikuhu wa ma malak, engkau maha kuasa, maha mampu, sedangkan sekutu-sekutu itu tidak mampu. Kalau orang, ya, melakukan, mengucapkan kalimat ini, ya, akan batal keislamannya, jatuh kepada kekufuran. Nah, dan ini mereka rubah-rubah agama yang benar dari Allah, ya, karena kebatilan menyelimutin, menjadi, ya, dirubah pun sekalipun apa yang datang dari Allah, mereka berani. Akibat apa? Dampak dari kesyirikan yang merajalela, kekufuran yang merajalela, menyebabkan mereka rubah-rubah, ya, agama yang dibawa oleh nenek moyang mereka, yakni Nabi Ibrahim, yang membawa ajaran agama Nabi, yang membawa ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka rubah. Tidak ada sekutu yang pantas bagimu. Nah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali yang pantas bagimu. Ini yang mereka rubah. Maka fa'anzalallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, darabalakum matalan min anfusikum, hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'i fima razaqnakum fa antum fihi sawaun takhafunahum kakhifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ya pada diri-diri kalian. Apakah kalian pada diri-diri kalian memiliki sekutu pada rizki yang kami berikan pada kalian? Kalian takut pada sekutu itu sebagaimana kalian takut pada diri kalian sendiri. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Demikianlah kami rincikan ayat-ayat kami bagi orang yang cerdas, orang yang memiliki akal. Kemudian di sini beliau rahimahullah mulai ya menjelaskan ya berhala-berhala yang ada pada mereka orang-orang Quraisy ketika itu ya, penduduk Makkah dan sekitarnya, orang-orang Arab yang mereka sudah merata kesyirikan yang ada pada diri pada mereka ya. Mereka menjadikan berhala-berhala ya sebagai tempat untuk mereka meminta pertolongan, perlindungan, ya mengadu nasib mereka. Nah, lihat, nah, wa min aqdami asnamihim, dan dari berhala yang paling tua di antara berhala-berhala mereka yang paling mereka agungkan, Manat. Ya, ini Manat. Berhala yang mereka sebut dengan Manat. Ini Manat ini ya sebenarnya diambil dari asma Allah, nama Allah Al-Mannan. Naam, mereka ilhadkan, mereka palingkan, mereka simbangkan dari maknanya. Naam. Manat ya, wa kana mansuban ala sahilil bahri bikudaid. Manat ini ya itu diletakkan di pesisir pantai di daerah Kudaid. Nah, Manat itu diletakkan di pesisir daerah pantai di daerah Kudaid. Tu'azzimuhul Arab kulluha. Orang-orang Arab semuanya mereka mengagungkan berhala yang namanya Manat. Semuanya mereka mengagungkan. Lakinna al-Ausa wal Khazraj kanu ashadda ta'dhiman lahu min ghairihim. Akan tetapi ya orang-orang Aus dan Khazraj mereka itu lebih, dua suku ini lebih mengagungkan, pengagungannya lebih daripada orang-orang Arab sekitarnya. Mereka lebih mengagungkan. Nah, mereka buat tandingan-tandingan. Dan Manat ini adalah berhala yang paling mereka agungkan. Berhala yang seniornya. Nah, mereka di situ ya meminta perlindungan. Nah, agar dijauhkan dari mala bencana, nam, dan seterusnya. Wa bisababi dzalik anzalallahu innas-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Nah, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk tawaf antara atau untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Naam. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk ke kota Madinah, masuk ke kota Makkah dan menghancurkan kesyirikan-kesyirikan. Naam. Maka kaum muslimin, para sahabat ketika itu melaksanakan haji. Naam. Melaksanakan haji dan umrah. Naam. Dan mereka para sahabat ragu. Sehingga Allah jelaskan, ya, bahwasannya sa'i antara Safa dan Marwa ini merupakan manasik. Ini merupakan manasik, bukan termasuk dari, ya, peninggalan-peninggalan keyakinan-keyakinan kesyirikan yang ada pada zaman jahiliyah. Tsumma takhadhu Allat fi Thaif wakila inna aslahu rajulun salihun kana yalutu sawiq lil hajj famata fa'aqafu ala qabrihi. Kemudian yang kedua, berhala yang kedua, ya, yang termasuk berhala seniornya yang mereka agungkan dari orang-orang jahiliyah ketika itu mengagungkan Lat. Lata. Naam. Lat ini juga, ya, diambil dari kata ilah. Naam. Yang mana Lat ini di daerah Thaif. Dan dikatakan, ya, Lat itu asalnya adalah seorang yang soleh. Orang yang soleh yang biasa mengadon, ya, sawik. Naam. Mengadon tepung, roti atau gandum. Naam. Untuk orang-orang yang haji, dia bagi-bagikan. Untuk orang yang haji, yang umroh, secara gratis dia bagikan. Ya, ini orang yang soleh yang biasa, ya, memberikan makan kepada, ya, para jamaah haji dan umroh ketika itu. Naam. Namun, ya, ketika dia meninggal, dia mati tadi, orang tadi, ya, manusia pun merasa kehilangan. Mereka, ya, sangat menghormati karena senang dengan kebaikan yang ada pada dia. Sehingga dijadikan kuburan dia tadi, kuburannya Lat, ya, tempat mereka mencari barokah. Mereka, ya, ya, mencari barokah di tempat kuburan tersebut. Nah, meminta, berdoa di sana, dan seterusnya. Nah. Dan ini, ya, termasuk berhala yang senior juga, yang diagungkan mereka orang-orang jahiliyah ketika itu. Naam. Kemudian berikutnya, ya, di antara berhala mereka pula, Thumma takhadhu Uzza. Naam. Yang berikutnya Uzza biwadin nakhlah baina Makkah wa Thaif, di sebuah lembah antara Makkah dan Thaif. Dan Uzza ini juga, ya, diambil dari kata Aziz. Dari nama Allah Al-Aziz. Yang mana Uzza ini adalah berhala yang dihancurkan oleh Khalid ibnu Walid ketika, ya, penaklukan kota Makkah ketika itu. Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza, yang mana ketika itu Uzza ya adalah dibuat seperti bangunan rumah, rumah-rumahan kecil. Di sana mereka manusia ya mengagungkan tempat untuk mereka mengadakan kesyirikan, kekufuran di tempat itu. Mereka meminta. Dan ketika Fathul Makkah dihancurkan oleh Khalid ibn Walid, setelah menghancurkan, dia ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya saya sudah menghancurkan, membunuh Lat, Uzza." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, belum. Kamu belum membunuhnya. Kembali kamu." Akhirnya ya dia kembali, ternyata di situ ya didapati seorang wanita yang berambut panjang, di situ manusia berkumpul ya. Nah, ketika melihat Khalid bin Walid, manusia berhamburan lari takutan dan mengatakan, "Wahai Uzza, selamatkan diri." Akhirnya dipenggal oleh Khalid bin Walid. Nah, dan barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, engkau sudah menghancurkan Uzza." Nah, ini dari tiga berhala yang dimiliki oleh orang-orang ya musyrikin ketika itu pada zaman jahiliyah. Ini adalah berhala yang mereka agungkan dari berhala-berhala yang seniornya, dan di sana masih banyak lagi berhala-berhala yang lain. Nah, fahadihi thalathu akbaru authanihim, inilah tiga berhala yang ya mereka paling agungkan, berhala yang seniornya. Nah, thumma kathura syirk, kemudian ya kesyirikan terus merajalela, banyak sekali di mana-mana. Naam. Wa kathratil awsan fi kulli buq'atin minal Hijaz, dan tersebar pula ya berhala-berhala di seluruh penjuru dari negeri Hijaz. Merata semua sudah. Naam. Dari yang kecilnya sampai yang besarnya, dan yang paling seniornya yang kita sebutkan tadi tiga. Naam. Bahkan tidak sampai di situ. Naam. Dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa kana lahum aydan buyutun yu'azzimunaha kata'zimil Ka'bah. Bahkan kata beliau rahimahullah, mereka orang-orang musyrik ketika itu ya, mereka membangun sebuah bangunan, sebuah rumah yang mereka agungkan. Mereka membangun rumah yang mereka agungkan seperti sebagaimana mereka mengagungkan Ka'bah. Nah, di setiap daerah, di setiap tempat ada rumah-rumah, bangunan-bangunan di mana tempat itu untuk ya ritual-ritual mereka, tempat mereka untuk meminta, dan di situ didapati berhala-berhala, dan bahkan hampir-hampir pamor Ka'bah itu sudah hilang. Nah, dan bahkan Ka'bah ya dipenuhi dengan ratusan berhala-berhala. Zaman yang begitu rusak. Zaman yang begitu kelam gelap. Sudah diliputi dengan kebodohan, kejahilan, kegelapan. Tidak tahu yang mana yang hak, mana yang batil. Sudah parah zaman ketika itu. Nah, sehingga ketika zaman sudah seperti itu keadaan mereka, manusia sudah jauh dari ajaran nenek moyang mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa dakwah tauhid di negeri Ka'bah ketika di negeri Makkah ketika itu. Naam. Sudah parah keadaan mereka. Allah utus nabinya untuk sebagai penerang, pelita bagi umat yang gelap. Wa kanu kama qala ta'ala, mereka sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idba'tha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Idba'tha fihim rasulan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasul sebagai penutup para rasul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi setelahnya, yang menjelaskan, menerangkan umat, mengajak umat kepada jalan yang terang benderang, menuntun mereka dari kegelapan menuju jalan yang terang. Ini merupakan anugerah dari Allah. Manallah 'alal mu'minin idba'tha fihim rasulan min anfusihim, dari diri mereka, dari kabilah mereka, dari jenis mereka, manusia. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan mereka, kalbu mereka, hati mereka, keyakinan mereka, pemikiran mereka dibersihkan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mana mereka sebelumnya betul-betul di atas kegelapan, di atas kegelapan yang gelap gulita. Nah, nabi mengajak umatnya untuk kembali, ya, berada di atas agama yang benar, di atas keyakinan yang benar. Walamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Allah ishtadda inkar nas lahu ulama'ihim wa ubadihim wa mulukihim wa amatihim. Naam. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan, mengajak kepada agama Allah, istadal ingkar, manusia ketika itu, kaumnya sangat mengingkari. Apa yang dibawa ini? Ini ajaran dari mana seperti ini? Nah, mereka lupa bahwasannya itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena mereka sudah generasi, sudah ya rusak, sudah jauh dari keyakinan, dari ketauhidan kepada Allah, ya, ketika mereka diajak, mereka menolak. Nah, mengingkari ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ulama'ihim wa ubadihim, baik ulama'nya yang dikatakan ulama dan ahlul ibadah, mulukihim wa ammatihim, rajanya juga rakyat jelatanya, sama semuanya mengingkari manusia ketika itu. Naam. Asing di sisi mereka apa yang dibawa oleh nabi, mereka anggap ini sesuatu yang baru. Ini ajaran dari mana? Naam. Karena kejahilan sudah merata ketika itu. Naam. Hatta innahu lamma da'a rajulan ilal islam qala lahu man ma'aka ala hadha qala hurrun wa 'abdun. Naam. Sampai ketika ya nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan, berdakwah, mendakwahkan tentang Islam, ada yang mengatakan, naam, siapa yang bersamamu? Naam. Apa ada orang yang ya bersamamu? Naam. Mereka tidak langsung menyambut ajakan Nabi, tapi mikir dulu, siapa yang bersamamu? Padahal kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika dikatakan hurrun wa abdun, ya. Orang merdeka juga budak. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasannya Nabi itu diutus untuk segenap manusia, segenap alam. Baik orang yang merdeka maupun budak. Orang merdeka, nabinya ya Nabi Muhammad. Orang yang budak ya sama. Nah. Wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu taala anhuma. Yang mana ketika itu yang bersama Nabi ya Abu Bakar dan Bilal, ya masih sedikit. Dan kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Yang ngikutin cuma sedikit dari sekian banyak penduduk Makkah. Yang ikut cuma sedikit. Dan bahkan ya ketika diajak, siapa yang bersamamu? Jadi tolak ukurnya itu ya ketika kebenaran disampaikan, tolak ukurnya ya siapa yang bersama dia? Apakah ada dari kalangan raja atau ada penguasa atau orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, orang yang punya pangkat dan yang lainnya. Kalau itu bersama dia, oh berarti itu benar. Seolah-olah kebenaran itu dilihat dengan segi itunya. Nah, atau banyaknya, siapa pengikutnya? Kalau banyak pengikutnya, wah itu berarti benar. Ya, seperti apa namanya? Makanan, seolah-olah makanan. Kita lihat warung bakso mungkin kan, kalau rame, oh berarti enak ini. Iya kan? Seolah-olah seperti itu agama. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka ketika itu. Maka al-haq, kebenaran itu enggak dilihat banyaknya orang. Gak dilihat siapa pengikutnya, orang-orang kaya atau orang-orang kere, orang miskin atau donatur-donatur. Enggak. Kebenaran itu ya apa yang dibawa oleh dari Allah dan Rasulnya. Nah, kebenaran dilihat, kebenaran. Nah, bukan dilihat dari siapa pengikutnya, banyak atau sedikit. Nah, wallah ta'ala alam biswab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf kalau di sana ada kesalahan dan kekeliruan, dan kalau ada yang salah agar diluruskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.